Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Begitu cepatnya waktu ini berlalu. Hari demi hari, pekan demi pekan telah kita lalui di dalam sebulan. Maka alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk banyak berbuat baik, untuk memperbanyak tanaman akhirat di dunia ini. Alhamdulillah wa syukurlah, Allah Jalla wa'ala masih memberikan kita kesempatan untuk meraih dan menggapai beribu-ribu kebaikan dan kemuliaan yang ada di bulan yang penuh barakah ini, bulan Ramadan. Ingatlah sebuah ibadah yang sangat agung dan sangat mulia, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Hanya saja di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya bila kita melakukannya, yaitu bersedekah ringan tangan kepada saudara dan saudari kita kaum muslimin dan kaum muslimat yang memerlukan dan membutuhkan bantuan dan perhatian kita semua. Di dalam Al-Quranul Karim, pada surat Al-Baqarah ayat 272, Allah berfirman, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Tidaklah kalian menginfakkan sebuah kebaikan melainkan kebaikannya untuk kalian, dan janganlah kalian berinfak kecuali karena mengharap wajah Allah, dan tidaklah kalian menginfakkan sebuah kebaikan melainkan akan dibalas kepada kalian dan kalian tidak akan dizalimi. Di dalam surat Saba ayat 39, Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Tidaklah kalian menyedekahkan suatu melainkan Allah akan menggantikannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Adi Ibn Hatim, Adi Ibn Hatim radhiyallahu an, Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sebiji kurma. Jangan kita melihat kecil dan nominal barang yang kita sedekahkan dan yang kita infakkan, tetapi berpikirlah dan lihatlah kepada siapa dan karena siapa kita berbuat dan beramal. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyiba, fa inna Allaha yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jibal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma dari hasil pekerjaan yang halal, yang baik, dan Allah tidaklah menerima kecuali suatu yang baik, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, lantas Allah memperbanyakkan dan memperkembangkannya sebagaimana kalian memperkembangkan fuluwahu, kacang yang telah dia tanamkan. Hatta takuna mithlal jabal, sehingga pahala tersebut bisa seperti besarnya gunung. Subhanallah. Bentuk karimnya Allah, dermawannya Allah, sebiji kurma yang diinfakkan dan disedekahkan oleh seorang hamba demi mengharap wajah Allah dari harta yang halal, pahalanya bisa menjadi sebesar gunung. Janganlah kita pernah khawatir akan berkurangnya harta kita dengan banyaknya bersedekah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. Tidak akan berkurang harta yang seorang hamba karena sedekah. Tidaklah seorang hamba itu memaaf melainkan Allah akan memberikan kemuliaan, menambahkan kemuliaan untuknya. Dan tidaklah seorang hamba itu merendah diri melainkan Allah akan mengangkatnya. Ini bukti bahwa zakat itu, sedekah yang itu tidak akan mengurangi harta kita sedikit pun, bahkan akan menambahkannya di dunia maupun di akhirat, akan ditambahkan bentuknya dan akan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu pula, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul 'ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidaklah ada suatu hari, satu hari melainkan di hari itu ada dua malaikat yang turun. Di setiap hari ada dua malaikat yang turun. Fa yaqulu ahaduhuma, maka salah satu dari malaikat tersebut menyatakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikanlah kepada hamba-Mu yang bersedekah ini ganjaran khalafa, ganjaran pahala yang besar, dan gantikanlah apa yang telah dia sedekahkan. Wa yaqulul akhar, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Sedangkan malaikat yang kedua menyatakan, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang tidak mau bersedekah ini." Subhanallah. Anda ingin mendapatkan doa malaikat yang mulia ini? Ya Allah, bentangkanlah harta orang tersebut. Ya Allah, berikanlah pengganti dari harta yang telah dia sedekahkan. Kalau Anda ingin meraih dan mendapatkan doa malaikat ini, maka perbanyakkanlah sedekah. Dan kalau Anda memiliki sedekah yang wajib, lantas Anda tidak mengeluarkannya, maka malaikat mendoakan agar dihancurkan harta Anda. Tidakkah kita khawatir doanya malaikat? Apabila doanya ustaz, tengku, orang soleh di mata kita, kita khawatir kalau dia mendoakan yang tidak-tidak untuk kalian. Kenapa kita tidak khawatir dan tidak takut akan doanya malaikat yang jelek terhadap kita? Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini banyak pintu-pintu yang kita bisa berikan sedekah kita melalui pintu-pintu tersebut. Di antaranya dengan memberi makan kepada orang yang berbuka, menyiapkan bukaan untuk orang yang berpuasa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Zaid ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'." Barang siapa yang memberi bukaan buat orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Subhanallah. 100 orang yang Anda berikan bukaan buka puasa untuk mereka, berarti Anda telah mendapatkan 100 pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka. Apalagi orang yang Anda berikan bukan puasa kepada mereka adalah para penuntut ilmu, para santri-santri yang siang hari mereka, malam hari mereka, mulut mereka dibasahi dengan Al-Quran, dibasahi dengan bacaan-bacaan hadis Nabi. Mereka lelah dan letih karena mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dan kitab-kitab para ulama. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari Anas bin Malik, suatu hari Nabi SAW datang ke salah satu rumah sahabatnya yang bernama Sa'd ibn Ubadah. Maka Sa'd ibn Ubadah pun membawa roti dan membawa makanan-makanan yang lain. Maka Rasulullah pun memakan. Setelah Nabi SAW memakan, Nabi bersabda, "Aftara indakumus sha'imun." Telah berbuka puasa di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. "Wa akala ta'amakumul abrar." Telah memakan makanan kalian orang-orang yang baik. "Wa sallat alaikumul malaikah." Dan para malaikat akan berselawat untuk kalian. Anda ingin mendapatkan selawat para malaikat? Maka perbanyaklah sedekah. bersiapkanlah dan berikanlah bukaan puasa kepada saudara dan saudari saudari Anda dari kalangan kaum muslimin, terkhususnya kepada tetangga-tetangga kita yang tidak memiliki kemampuan. Jangan sampai kita termasuk dari orang yang Nabi sabdakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah dia itu tidak beriman, demi Allah dia itu tidak beriman, demi Allah dia itu tidak beriman. Para sahabat terheran-heran, kok Nabi begitu seriusnya dan begitu marahnya? Bahkan bersumpah dengan nama Allah menyatakan orang tersebut tidak beriman. Beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, siapa dia wahai Rasulullah? Apa dosa yang dia lakukan? Nabi menyatakan, alladhi yashba' wajaruhu jai'. Yaitu orang yang dia kenyang sedangkan tetangganya lapar. Betapa banyak dari kalangan kaum muslimin dan kaum muslimat, begitu menjelang sore hari, dia sudah mulai menghidupkan kendaraannya, mobilnya, sepeda motornya, untuk keluar rumah mencari bukaan, membeli apa yang dia inginkan di pasar. Walaupun ketika buka semuanya itu diakhirkan di dalam tong sampah, tetapi ada juga di antara mereka tidak terbetik di hatinya untuk memikir dan mencari siapa dari tetangga kita yang kira-kira mereka berhak kita bantu. Siapa di antara saudara dan saudari kita dari tetangga-tetangga kita yang dekat maupun yang jauh mereka tidak memiliki bukaan puasa. Nabi menyatakan orang yang tidak memikirkan tetangganya yang lapar sedangkan dia kenyang, maka dia belum beriman, belum sempurna imannya. Maka jangan sampai bulan Ramadan ini lewat begitu saja. Kita tidak sempat belajar dermawan di bulan Ramadan ini. Kalau di bulan Ramadan Anda tidak bisa bersifat dermawan, di bulan apa lagi Anda bisa dermawan? Kalau di bulan Ramadan ini Anda tidak ringan tangan, akankah Anda ringan tangan di bulan Ramadan yang lain? Bila di bulan Ramadan kita tidak bisa berbanyak sedekah, berbuat baik, berinfak, maka niscaya di bulan selain Ramadan juga tidak akan mungkin hal itu bisa kita lakukan. Karena di bulan Ramadan para syaitan telah dibelenggukan, pintu-pintu neraka telah ditutup, sedangkan pintu-pintu surga dibuka. Semoga hadis-hadis dan ayat-ayat yang tadi yang telah kita dengar dapat memberikan motivasi kepada kita untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan ini. Karena Allahu Jalla wa'ala, Allah yubarik fina wa fikum ayuhal muslimun, rahimani wa rahimakumullah. اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح.